Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد para jamaah Majlis Taklim Mumtaz Indonesia, para alumni jamaah umroh ataupun haji di bawah pengelolaan travel Nasratul Ummah, kalau sekarang, kalau dulu Mumtaz Indonesia, di mana saja Anda berada, angkatan manapun, baik di bawah bimbingan saya ataupun pembimbing ustaz lain, alhamdulillah kembali kita berjumpa ya. Demikian juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain di kota lain, juga para pemirsa beberapa TV yang ikut gabung dalam kajian kita sekarang ini. Alhamdulillah, kangen kepada para jamaah yang ketika umroh, ketika haji seperti keluarga sendiri ya. Kita sekarang berjumpa di udara, secara online. Semoga suatu saat kita bisa berjumpa secara offline, bermuajah, bertatap muka secara langsung ya. Semoga Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 sekarang ini sesegera mungkin dari kehidupan kita ya. Tapi para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita akan bahas sebuah kitab yang sangat bagus. Kitab ini bagus untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya. Karena kitab ini berisi tentang bagaimana caranya membersihkan hati, membersihkan jiwa kita dari noda dan dosa, dari syubhat dan syahwat, bagaimana cara memperbaiki kondisi hati yang rusak, masalah yang berkaitan dengan hati dan jiwa. Sangat bagus. Judulnya Ad-Da'u Wad-Dawa. Ad-Da artinya penyakit, Ad-Dawa artinya obat. Penyakit dan cara pengobatannya secara syar'i. Siapa penyusunnya? Penyusun kitab ini seorang ulama yang beken, populer, yang terkenal, yang kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sebelum kita membahas isi kitab yang luar biasa bagusnya ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan pengarangnya ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tidak bisa membayangkan mengetahui tingginya kedudukan beliau di mata para ulama melalui kitab karya-karya tulisnya. Beliau ini memiliki gelar yang banyak. Beliau muhaqqiq, al-hafidh, al-usuli, al-faqih, an-nahwi, dan seterusnya. Ya, ahli hadis bergelar al-hafidh, ahli usul, ahli fiqih, ahli nahu, dan banyak lagi. Melihat dari karya-karyanya di berbagai macam bidang. Siapa namanya? Namanya Muhammad bin Abu Bakar. Abu Bakar ini ayahnya. Bin Ayyub, kakeknya, kakek Ibnu Qayyim ini namanya Ayyub bin Sa'ad. Buyutnya Sa'ad dan seterusnya. Nah, namanya Muhammad, kunyahnya Abu Abdillah. Dan Lakabnya Syamsuddin. Syamsuddin itu matahari agama. Jadi beliau bernama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub bin Sa'ad bin Haris. Nisbatnya Ad-Dimashqi, nisbat kepada Damaskus. Terus kenapa disebut Ibnul Qayyim? Al-Qayyim artinya pendiri dan pengelola. Itu makna Al-Qayyim. Adapun sebutan Al-Jauziyah, nama madrasah yang dikelola oleh ayahnya, Abu Bakar tadi. Maka karena Abu Bakar ini orang yang all out, mengerahkan seluruh waktu hidupnya, kemampuannya untuk mengelola madrasah. Dan madrasah namanya Al-Jauziyah, maka beliau sering disebut dengan Qayyimul Jauziyah. Qayyim itu ya pengelola, pendiri pengelola madrasah yang namanya Al-Jauziyah. Jadi Qayyimul Jauziyah sebutan bagi ayahnya. Oleh karena itu anaknya namanya Muhammad disebut dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau pakai Al-Jauziyah, tidak boleh Qayyimnya pakai alif lam. Karena dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan mudhaf. Qayyimu Al-Jauziyah. Qayyim itu pengelola. Qayyim Al-Jauziyah. Maka anaknya disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Anak dari pengelola Al-Jauziyah. Dan ini yang kemudian lebih dikenal sebagai nama bagi beliau, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Al-Jauziyahnya dibuang, dengan boleh kita memakai alif lam pada Al-Qayyim Ibnul Qayyim saja tanpa Al-Jauziyah. Tapi kalau mau pakai Al-Jauziyah, alif lam pada Al-Qayyim dibuang, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi nama aslinya Muhammad, nama bapaknya Abu Bakar, nama kakeknya Ayub, nama buyutnya Sa'ad. Beliau punya kunyah Abu Abdillah, Bapak Abdullah. Seperti Abu Haidar, Bapak Haidar, namanya bukan itu. Nah, Abu Abdillah nama aslinya Muhammad. Sebutannya atau lakabnya, gelar yang diberikan oleh para ulama, Syamsuddin. Matahari agama. Karena memberikan cahaya berupa ilmu yang sangat luar biasa tentang agama ini kepada umat. Ya. Beliau lahir di sebuah rumah yang penuh ilmu karena ayahnya, kakeknya ulama. Lahir di sebuah rumah penuh ilmu, penuh keutamaan pada tanggal 7 bulan Safar. Tahun 691 Hijriah. 691 Hijriah. Di sebuah desa ya yang namanya Huron. Kira-kira 55 mil dari Damaskus ke arah Asia, ke arah Tenggara. Kemudian beliau berangkat ke Damaskus untuk belajar kepada para ulama. Setelah sebelumnya beliau belajar dulu kepada ayahnya. Ayahnya dikenal dengan keahliannya di bidang ilmu faraid. Oleh karena itulah maka pertama kali beliau belajar kepada ayahnya. Kemudian beliau belajar hadis dari beberapa guru di antara Asy-Syihab An-Nablisi. Juga belajar hadis kepada Al-Qadhi Taqiyuddin bin Sulaiman. Belajar hadis juga ke ahli hadis Abu Bakar bin Abdid Daim. Belajar juga kepada Isa Al-Mut'im. Belajar juga kepada Syekh Ismail bin Maktum. Bahkan ada juga salah satu gurunya adalah wanita ahli hadis yang mengajar di balik hijab. Namanya Fatimah binti Jauhar. Dan banyak lagi ulama-ulama ahli hadis yang lainnya. Beliau orang Arab, tapi juga belajar nahu, bahasa Arab. Di antara guru-guru beliau dalam bidang bahasa Arab adalah Ibnu Abi Fatah, kemudian juga Ibnul Baqa, kemudian juga belajar Alfiyah Ibnu Malik kepada beberapa orang guru ahli Nahu di kota Damaskus tadi. Kemudian beliau juga belajar ilmu usul fiqih dan juga ilmu fiqih kepada beberapa orang, di antaranya Syekh Sofiuddin Al-Hindi, termasuk belajar masalah fiqih dan usul fiqih kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, juga Syekh Ismail Muhammad Al-Harrani, dan banyak lagi. Nah, ketika Syekhul Islam Ibn Taymiyah pulang dari Mesir tahun kira-kira 712 Hijriah, maka sejak kedatangan Syekhul Islam ini, Imam Ibn Qayyim ini belajar secara mulazamah terus kepada Syekhul Islam. Tahun 712 itu, saat itu Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berusia sekitar 21 tahun. Masih sangat muda dan berada dalam kondisi puncak dari segala segi. Terus sampai Syekhul Islam wafat tahun 728 Hijriah. Jadi mulazamah Imam Ibn Qayyim kepada Syekhul Islam ini selama kurang lebih 16 tahun. Ya, saat itu berada dalam puncak kondisi kecerdasan, kondisi fisik yang sangat prima, dan kegesitan serta kerajinan yang luar biasa. Ya. Nah, inilah yang menjadi guru-guru dari Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, puluhan bahkan ratusan guru yang kita tidak sebut di dalam kesempatan ini. Karena disebut pun tidak ada yang kenal. Kecuali satu-satunya yang kenal adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, setelah beliau berguru, beliau berdakwah, aktif mengajar kesana kemari. Kalau para ulama zaman dahulu mengajar cukup duduk di Mesir, sudah. Itu suasana kayak tabligh akbar yang datangnya ribuan. Terus, rutin. Maka karena kesungguh-sungguhannya di dalam mempelajari, di dalam mengajar dalam berbagai macam disiplin ilmu syar'i ini, baik di bidang hadis, di bidang sejarah, di bidang fiqih, usul fiqih, termasuk akidah, termasuk raqaiq yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, maka dari tangannya lahirlah murid-murid yang kemudian menjadi ulama terkenal. Di antara murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama yang sangat terkenal, yang kita kenal saja, saya akan beritahukan, di antara adalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau murid dari Imam Ibn Qayyim. Ya. Kemudian di antara murid yang terkenal adalah seorang mu'arikh, muhaddis, al-hafid, juga mufassir, Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Beliau juga termasuk murid Imam Ibn Qayyim. Selain beliau juga bareng-bareng gurunya, bareng-bareng Imam Ibn Qayyim, sama-sama juga belajar kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ya. Termasuk di antara murid-muridnya adalah Al-Imam Al-Hafid Umdatul Muhaddithin. Namanya adalah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad dan seterusnya nisbatnya kepada Al-Maqdisi. Dan banyak lagi termasuk Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara murid-muridnya ada anak-anaknya yang kemudian menjadi ulama besar. Yang juga memiliki banyak kitab karangan. Dan diakui keilmuannya oleh para ulama. Di antara anaknya yang menjadi ulama adalah Ibrahim. Oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Mu'jamnya dikatakan tafaqqaha bi abihi wa syaraka bil arabiyyah wa sami'a wa qara'a washtaghala bil ilmi. Kata Imam Adz-Dzahabi bahwa Ibrahim ini belajar dari bapaknya. Belajar masalah fikih, belajar masalah bahasa Arab, mendengar, membaca, dan menyibukkan diri dengan ilmu. Berkata Al-Hafidh Imam Ibn Kathir, berarti seguru ini, seguru seilmu dengan Ibrahim. Kana fadilan fin nahwi wal fiqhi ala tariqati abihi. Ibrahim ini seorang yang fadil, yang utama. Dalam masalah nahu, dalam masalah fiqih, mengambil metodologi yang diambil dari bapaknya. Itu yang pertama. Kedua, di antara anaknya, anak Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada juga yang menjadi muridnya yang kemudian menjadi ulama, namanya adalah Syarifuddin Abdullah. Beliau ini dianggap sebagai pengganti ayahnya. Ketika ayahnya Imam Ibnu Qayyim meninggal, yang menggantikan kedudukan beliau sebagai pengajar, mengajarkan ilmu-ilmu dari ayahnya, ya ini Syarifuddin, ya. Dan beliau seorang yang dikenal waraknya, solehnya dan luar biasa, ya. Itulah di antara beberapa muridnya yang dikenal. Nah, sekarang bagaimana penjelasan atau pendapat komentar para ulama tentang Imam Ibnu Qayyim? Seluruh komentar para ulama yang mengenalnya, baik gurunya, muridnya, teman sejawatnya, seluruhnya hanya melontarkan pujian-pujian yang luar biasa. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kana arifan bitafsir la yujari fihi wa bi usul din wa ilaihi fihi mal muntaha wa bil hadith wa ma'anihi wa fiqhihi wa daqa'iq al istinbat minhu la yulhaqu fi dhalik wa bil fiqhi wa usulihi wa bil arabiyah wa lahu fiha al yadut tula wa bi ilmi al kalam wa bi kalami tasawuf isharatihim wa daqa'iqihim. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab, Imam Ibnu Qayyim seorang yang sangat faham tentang tafsir, tak ada bandingannya dalam masalah itu. Sangat mendalami ilmu usuluddin dan beliau puncaknya dalam masalah itu. Sangat mendalami masalah hadis, makna-maknanya dan fiqihnya, serta rincian cara beristimbat. Maka tak ada orang yang bisa menyamainya. Dalam masalah fikih dan usul fikih serta bahasa Arab, beliau berada pada posisi puncak. Tentang ilmu kalam, tentang ucapan para ahli tasawuf serta isyarat dan rinciannya, beliau orang yang tidak hanya mendalami tetapi juga sudah menjiwai. Itu dari aspek ilmu, dipuji. Wa kana rahimahullah dha ibadatin wa tahajjudin wa tulis sholah ilal ghayatil quswa. Adapun dari aspek ibadah, beliau adalah ahli ibadah, ahli tahajud. Sholatnya itu amat sangat lama. Semua orang mengetahui kelamaannya, ya. Sangat kuat dalam hal berzikir, penuh dengan rasa cinta yang sangat besar kepada Allah, ahli taubat, dan sangat mudah tersentuh oleh lantunan ayat atau pedaran hadis. Sampai kata Imam Ibnu Rajab, lam usyahid mislahu fi dzalik. Aku tidak pernah menyaksikan ada orang lain yang seperti beliau dalam hal ibadah. Wala ra'aitu ausa minhu ilman. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau. Wala arifu bima'anil Qur'an was sunnah wa haqa'iqil iman. Dan aku tidak pernah mengenal ada orang yang lebih mengenal makna-makna Al-Qur'an dan as-sunnah dan hakikat keimanan. Walaysa huwa bil ma'sum. Beliau orang yang bukan maksum, walakin lam arafi maknahu mislau. Tapi aku tidak pernah melihat ada orang yang seperti beliau. Nyaris tidak pernah aku melihat beliau berbuat salah ataupun berdosa. Diyakini tidak maksum. Tak ada orang yang maksum. Ya. Itu kata Imam Ibn Rajab. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ketika menerangkan, Imam Adz-Dzahabi termasuk salah satu muridnya. Uniya bil hadith wa mutunihi wa ba'di rijalih. Wa kana yastaghiru fil fiqh. Wa yujidu taqrirahu wa bin nahwi wa yadrihi wa fil usuliyin wa tasudur istighal wa nashril ilm. Beliau sangat memahami hadis dan matannya serta sebagian rijal atau para perawi hadis. Beliau sangat sibuk dalam masalah fikih yang sangat bagus ketika menelaah masalah fikih dan merangkannya. Beliau orang yang ahli di bidang nahu dan usul fiqih, dan beliau orang yang sangat rajin di dalam menyebarkan ilmunya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, bara'a fil ulum muta'addidah la siyama ilmu tafsir wal hadith wal usuliyin. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau sangat memahami berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam masalah tafsir, hadis, dan usul. Usul itu artinya usul fiqh. Dan ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah pulang dari Mesir tahun 712, Imam Ibnu Qayyim bermulazamah kepada Syekhul Islam sampai beliau meninggal. Ya. Beliau mengambil banyak sekali ilmu dan pengaruh dari Syekhul Islam. Dari segala segi. Tidak hanya dari segi ilmu, juga kecerdasan, cara berpikir, juga dalam masalah ibadah dan akhlak yang sangat luar biasa. Disebutkan beliau itu belajar dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sampai beliau itu siang serta malam waktunya dipakai untuk menelaah ilmu. Wa kana husnul qira'ah wal khuluq. Beliau sangat bagus dalam aspek akhlak dan juga bacaan Al-Qur'an. Katsirat tawaddud. Beliau amat sangat penyayang kepada sama makhluk. La yahsudu ahadan wa la yu'dhi. Beliau tidak pernah hasad kepada seorang pun dan tidak pernah menyakiti siapapun. Wala yahdiqu ala ahidin. Tidak pernah dengki kepada siapapun. Wala a'rifu fi hadal alam fi zamannya akthar ibadatin minhu. Aku tidak pernah mengetahui di alam ini, di zaman kita ini, orang yang lebih rajin ibadahnya daripada beliau. Itu adalah komentar murid-murid sekaligus para ulama yang mengetahui dan melihat kehidupan, keseharian dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini, ya. Dan banyak lagi komentar-komentar yang luar biasa dari para ulama yang lain. Sekarang apa saja kitab-kitab karangannya? Karena beliau seorang ulama yang memahami, mendalami banyak disiplin ilmu syar'i, maka dari sana lahir kitab karangan yang banyak di berbagai macam bidang. Seperti dalam bidang fikih dan usul fikih, ada I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, ada Turukul Hakimah fi Siyasati Syar'iyah, ada Ighatsatul Lahafan fi Makadi Syaitan, dan banyak lagi, ya, dalam masalah fikih dan usul fikih. Dalam masalah hadis dan juga sirah, sirah itu sejarah. Ada kitab Tahdzib Sunan Abi Daud. Wa idahi ilalihi wa muskilatihi. Ada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Dalam masalah akidah ada Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Ada Sawa'ikul Mursalah alal Jahmiyah wal Mu'attilah. Ada Syifaul Alil dan banyak lagi yang lain-lainnya. Dalam masalah raqaiq, raqaiq itu hal yang berkaitan dengan hati. Masalah tazkiyatun nufus. Ada kitab yang berjudul Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ada juga kitab Ar-Ruh, ini sudah diterjemahkan, ya. Ada kitab Madarijus Salikin. Ada kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Nah, salah satu di antara kitab Raqaiq dan Akhlak ini adalah Ad-Da'u wa Dawa yang kita akan bahas ini, ya. Ada lagi Bada'idul Fawaid dan juga ada Fawaid, ada juga Al-Wabilus Saib minal Kalamit Thayyib dan banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Nah, salah satu kitab yang berkaitan dengan Raqaiq, Tazkiyatun Nufus dan Akhlak adalah kitab yang sekarang kita akan bahas, yaitu apa? Ad-Da'u wa Dawa, ya. Nah, kenapa lahir kitab Ad-Da'u wa Dawa? Kitab ini lahir sebagai jawaban atas satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah ada orang yang bertanya, "Ma taqulu sadatul ulama aimatuddin radhiyallahu anhum ajmain fi rajulin ubtuliya bi baliyatin wa 'alima annaha istamarat bihi afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratuhu." وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد الا توقدا وشده فما الحيله في دفعها وما الطريق الى كشفها فرحمه الله من اعان مبتلا والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه افتونا ماجورين. Apa pendapatmu, wahai Syekh, tentang seseorang yang diberi musibah berupa penyakit? Dia mengetahui kalau penyakit ini terus dibiarkan akan rusaklah dunianya dan akhiratnya. Dia sudah berupaya untuk menyembuhkan penyakit ini dari dirinya dengan berbagai macam cara, tapi tidak bertambah apapun kecuali hanya bertambah parah. Bagaimana solusinya? Bagaimana cara untuk menyembuhkannya? Semoga Allah beri rahmat kepada siapapun yang menolong orang yang terkena musibah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Beri kami fatwa, semoga Allah memberikan pahala kepada engkau. Ini pertanyaan. Dari pertanyaan ini lahir jawaban yang kemudian menjadi buku yang berjudul Ad-Da'u wa Dawa. Ya. Maka beliau menjawab. Pertama, berhamdalah, alhamdulillah. Langsung ke hadis. Disebutkan dalam Sahih Bukhari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan." Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari. Juga diterangkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'uhu da' bar'a bi'idznillah." Setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau obatnya cocok dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua. Hadis ketiga terdapat dalam kitab Musnad Ahmad dari Usamah bin Syarik radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah." Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bagi penyakit itu. Ada orang yang tahu, ada orang yang tidak. Ada yang tahu obatnya, ada juga yang tidak. Yang tahu obatnya ya ahlinya. Dan semua hadis itu juga dalam lafaz lain, "Innallaha lam yadh' da'an illa wada'a lahu syifaan aw dawaan illa da'un wahid." Qalu ya Rasulullah, ma huwa? Qal al-haram. Tidak, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Kecuali hanya satu penyakit yang tidak ada obatnya. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Yaitu penyakit pikun. Berkata Imam At-Tirmidzi, salah satu di antara periwayat hadis ini, hadza haditsun hasanun sahihun. Ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang penyakit dan obatnya. Yang menunjukkan penyakit Allah yang menurunkan. Allah yang memberikan. Dengan hikmah-hikmah yang luar biasa. Nah, obatnya juga demikian. Allah yang menurunkan, Allah yang menciptakan, Allah yang menetapkan. Hadis-hadis itu semuanya umum, baik untuk penyakit hati, ruh, ataupun penyakit badan dan juga obat-obatnya. Termasuk di antara penyakit batin adalah kebodohan. Nabi SAW menerangkan bahwa kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya itu adalah bertanya kepada para ulama, kepada ahlinya. Sebagaimana diterangkan dalam Sunan Abu Daud. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia berkata, "Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajar." فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْنِ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَحْسِرَ أَوْ يَحْسِبُ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ. Kata Jabir, kami keluar dalam sebuah safar. Maka tiba-tiba salah seorang di antara kami terkena batu sampai melukai kepalanya. Berdarah gitu. Ketika tidur dia ini ihtilam, mimpi basah. Junub kan? Pas mau sholat subuh dalam keadaan luka, junub harus mandi. Maka orang itu bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian menemukan ada dispensasi keringanan bagiku untuk tayamum atau tidak? Karena saya sedang terluka parah, air mah ada. Apa jawaban para sahabatnya? Kami tidak mendapati ada rukhsah bagi engkau, padahal engkau mampu untuk menggunakan air. Akhirnya, walaupun sakit, dan berisiko lukanya kalau terkena air, orang itu mandi dan tambah parah sampai mati. Ketika kami pulang kembali ke Madinah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang menceritakan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu beliau berkata, qatalu, mereka sudah membunuhnya. Kenapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Fa innama syifaul ayyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat bagi kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah bagi orang itu tayamum, kemudian membungkus lukanya dengan kain, kemudian dia cukup mengusap bagian atas dari kainnya. Kemudian boleh kalau mau dia mandi membasuh bagian tubuh lainnya yang tidak terkena dengan luka tadi. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan bahwa Quran ini adalah obat dalam banyak ayat. Di antaranya surah Fussilat 44. Allah berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyun wa arabiyun. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa'. Seandainya kami menjadikan Al-Quran itu dengan bahasa ajam, ajam itu selain Arab, pasti mereka itu akan bertanya, kenapa tidak dirinci ayat-ayatnya? Apakah bahasa ajam atau bahasa Arab? Jadi selalu mengkritik, menyalahkan sesuatu yang sebenarnya tidak salah dan tidak layak dikritik. Katakan oleh Muhammad, Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang beriman, wasyifa dan juga obat. Juga dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul mu'minin." Dan kami telah menurunkan Al-Quran ini merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Huruf min dalam ayat ini, wa nunazzilu minal Qur'an, minal Qur'an, bukan min litab'id yang artinya sebagian, dan kami menurunkan sebagian dari Al-Quran ada yang menjadi obat. Bukan sebagian min di sini. Tapi min di sini disebut libayanil jins, la litab'id. Untuk menerangkan jenis. Al-Quran ini seluruhnya adalah obat, itu intinya. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang lain yang tadi dikemukan dalam surah Fussilat ayat 44. Obat Al-Qur'an ini obat bagi hati dari penyakit kebodohan dan penyakit keragu-raguan. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan dari langit obat yang lebih umum, lebih bermanfaat, dan lebih agung, serta lebih mujarab di dalam menghilangkan penyakit dibanding Al-Quran. Jadi obat yang paling mujarab yang Allah turunkan dari langit hanyalah Al-Quranul Karim untuk menghilangkan berbagai macam penyakit. Apakah termasuk penyakit jasad, termasuk penyakit raga, badan? Iya. Bagaimana caranya mengobati orang yang berpenyakit badan dengan Al-Quran? Salah satunya diterangkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id radhiyallahu an. Dia berkata, "Intolaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin safaruha fi safaratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab." Fastadhafuhum fa'abau ayudhaifuhum. Faludigha sayyidu dhalikal hay fasa'au lahu bikulli syai' la yanfa'uhu syai'un. Faqala ba'duhum, lau ataitum ha'ulai ruhat alladhina nazalu la'allahu ayyakuna inda ba'dihim syai'. Fa'atauhum faqalu ayyuhal ruhat, inna sayyidana ludigha wa sa'ina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu, fahal inda ahadi minkum min syai'. Kata Abu Sa'id, beberapa orang sahabat melakukan safar. Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam melakukan safar. Mereka singgah di salah satu desa bangsa Arab dan minta jamuan. Mereka kehabisan bekal. Minta jamuan ke kampung tersebut. Tapi penghuni kampung itu pelit, kikir, buntut kasiran, keked merengkel, cap jahe meregehese. Mereka tidak mau memberikan jamuan. Akhirnya para sahabat itu ngumpul dalam keadaan lapar dan haus. Tiba-tiba salah satu penghulu atau pemimpin kaum tersebut disengat oleh binatang berbisa. Ular gitu. Kemudian mereka berupaya mengobatinya, tapi gak ada manfaatnya, tidak menyembuhkannya. Dengan segala cara, tidak sembuh. Salah satu di antara mereka ada yang berkata, seandainya kita mendatangi orang-orang yang singgah di kampung kita, siapa tahu di antara mereka ada yang bisa mengobati. Lalu mereka pun datang kepada para sahabat lalu berkata, ayuhar ruhat, wahai para rombongan, Tuhan kami, pemimpin kami, dipatuk ular. Kami sudah berupaya menyembuhkannya, tapi tidak ada manfaatnya. Adakah salah seorang di antara kalian yang bisa menyembuhkannya? Faqala ba'duhum, salah satu di antara sahabat itu berkata, na'am, ya. Wallahi ini la'arqi, demi Allah aku akan menjampi, meruqyah. Walakin wallahi istafadnakum falam tudayifuna, fama ana biraqin hatta taj'alu lana ju'lan. Demi Allah. Akan tetapi, tadi kami minta jamuan kepada kalian, kalian tidak bisa, tidak mau menjamu kami. Saya tidak akan meruqyah dia sampai kalian memberikan upah kepada kami. Fasolahum, fasoluhum ala qati'in minal ghanam. Lalu mereka sepakat, nanti kalau sembuh dikasih beberapa ekor kambing. Fantalaqa yatulu alai wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Maka datanglah para sahabat. Kemudian diludahi, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai akhir dari surah Al-Fatihah. Apa yang terjadi? Faka'annama nusyita min iqalin fantolaqa yamshi fama bihi qalbatun fa'aufuhum ju'lahum alladhi saluhuhum alaih. Tiba-tiba orang itu seperti orang yang baru lepas dari ikatan. Dia langsung sembuh, dia langsung berdiri dan berjalan. Sehingga seolah-olah tidak pernah mengalami sakit apapun sebelumnya. Sembuh seketika itu juga. Inilah yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ruqyah syar'iyah itu lebih mujarab daripada obat apapun di dunia ini. Buktinya apa? Seketika dibacakan di ruqyah, seketika itu juga apa? Sembuh. Andai ada obat yang modern sekarang berupa serum atau apa, disuntikan atau apa ke orang yang disengat oleh binatang berbisa, dipatuk oleh ular, kan tidak langsung disuntik langsung sembuh. Pasti ada proses, ya. Berjam-jam, kalau sore hari umpamanya disuntikan, malamnya demam dulu, baru besoknya akan ada perubahan, itu pun tidak drastis, itu pun pasti bertahap. Ini mah langsung, seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Akhirnya mereka memberikan upah sebagaimana yang sudah mereka sepakati. Maka berkatalah mereka, iqtasimu, bagikan. Maka berkatalah orang yang meruqyah tadi, la naf'alu hatta na'tiyan nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, kami enggak akan bagikan dulu sampai kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya halal enggak minta upah dari hasil ruqyah gitu ya. Yang kemudian ini yang dijadikan dalil oleh para peruqyah untuk mengambil upah. Tapi apa yang terjadi setelah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wa may yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Lalu beliau menyatakan, "Qad asabtum," kalian telah benar. Iqtasimu wadribu li ma'akum sahma. Sini, bagikan dan berikan, maka aku pun ingin bersama-sama kalian menyantap daging ini. Jadi oleh Nabi SAW suruh dibagi-bagi kepada para sahabat yang ada. Jadi kita lihat bahwa obat ini begitu berpengaruh kepada penyakitnya. Dan obatnya adalah bacaan Al-Quranul Karim. Sembuh seolah-olah sebelumnya tidak pernah merasakan sakit apapun. Dan ini semudah-mudah, seenteng-enteng obat bagi penyakit yang berat. Seandainya orang itu diobati dengan obat-obat yang hissi, obat biasa, maka tidak akan mungkin semujarab itu. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa makathu bimakah muddat ta'tarini adwa'an wala ajidu tayyiban wala dawa fakuntu aliju nafsi bil fatiha faralaha ta'thiran ajabiyan faralaha ta'thiran ajiban fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman wa kana kathura minhum yabra'u sari'an. Aku pernah tinggal di Mekah selama beberapa waktu. Dan selama di Mekah aku terkena dengan penyakit. Aku tidak menemukan adanya tabib ataupun obat. Ada dokter ataupun obat. Di Mekah saat itu tidak ada. Lalu aku mengobati diriku sendiri dengan Al-Fatihah. Dan aku melihat efek yang ajaib luar biasa. Aku sembuh seketika. Lalu, aku pun memberitahukan hal itu kepada setiap orang yang mengalami penyakit apapun. Dan kebanyakan mereka sembuh dengan cepat. Oleh karena itulah, maka banyak sekali pengalaman para ulama yang mengobati penyakit hanya dengan ruqyah. Timbul pertanyaan, adapun orang-orang zaman sekarang nih, zaman kiwari. Ketika sakit, apa yang langsung muncul di pikirannya? Obat, ke dokter, gitu kan? Ke sinse, ke herbalis, ke terapis, dan seterusnya. Tidak langsung muncul dalam pikirannya, kenapa tidak dengan ruqyah syar'iyah? Salah satu, dan ini umumnya penyebab, kenapa orang tidak mau mengobati dirinya dengan cara meruqyah diri sendiri dengan Al-Quran adalah sudah pernah mencoba, bahkan sering mencoba, bahkan berkali-kali. Meruqyah diri sendiri ketika sakit dengan ayat Al-Quran, tapi kok enggak sembuh-sembuh? Lebih apa? Lebih yakin kesembuhan teraih melalui pengobatan dari dokter untuk zaman sekarang. Kalau dengan ruqyah syariah, ya untung-untungan, coba-coba sifatnya. Kalau ke dokter bukan coba-coba, ada keyakinan, sembuhlah. Kan gitu ya? Nah itu penyebabnya. Penyebabnya orang tidak mau meruqyah dirinya dengan ruqyah syariah ketika sakit karena sering melakukan ruqyah tapi tidak sembuh. Kadang-kadang itu hanya sekedar sementara, umpamanya ke dokter pagi-pagi. Ah, dokter biasanya sore prakteknya. Sementara nunggu ke dokter kita ruqyah saja dulu. Jadi hanya sebagai apa? Sebagai ganjalan saja. Ibarat ban mah pakai ban serep dulu tuh, ban utamanya kempes, nanti setelah ditambal ganti lagi. Ini menunjukkan keyakinan dia tentang mujarab tidaknya ruqyah ini kurang, lemah, hanya sedikit. Otomatis apa? Efeknya juga sedikit. Bahkan kalau tidak yakin, tidak ada efek sama sekali. Oleh karena itu, harus kita fahami, harus kita yakini, harus kita ketahui bagaimana caranya agar rukyah syar'iyah yang kita lakukan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain betul-betul mujarab. Semujarab sahabat tadi ketika membacakan Fatihah. Semujarab Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah Abu Bakar yang juga terkena apa? Terkena gigitan ular. Waktu di gua. Namanya gua apa? Gua yang terkenal bukan Hiro. Thur. Nabi dan Abu Bakar saat itu sebelum hijrah kan bersembunyi dulu di gua Thur. Gua itu masih perawan. Belum pernah ada yang masuk. Jadi Abu Bakar ketika mau mengumpet sama Nabi alaihi salatu wasalam masuk duluan. Nabi ditahan di luar. Didapati banyak lubang-lubang ular. Dibuka bajunya disobek. Semua lubang-lubang ular itu dia sumpal dengan bajunya. Tersumpal kecuali hanya satu di bawah. Itu sudah enggak ada lagi baju kain yang bisa disobek. Akhirnya beliau duduk, kemudian dia tutup lubang ular yang tersisa tadi dengan kakinya, lalu memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya masuk, lalu masuk, lalu dipersilakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar duduk dan kakinya dipakai menyumpal salah satu lubang ular yang tidak tertutup. Nampaknya si ular itu enggak suka tuh, engap merenya. Akhirnya gewek itu kaki Abu Bakar di apa? Dipatuk. Sakitnya tuh bukan main. Tapi Abu Bakar enggak berani ngerjet, enggak berani teriak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, lelap, tidak mau membangunkan beliau. Maka sakit yang tak terkira ditahan dengan semaksimal yang dia bisa sampai air matanya terurai kemudian mengalir dan menetes ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi bangun, "Masya'nuka ya Abu Bakrin? Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Dijawab, "Ini ludightu, aku disengat. Aku dipatuk ular." Bayangkan ku ular di batu-batu di padang pasir kayak apa ular? Ular derik ya namanya. Berbisa, bingit situ berbisa. Nyawa ancamannya itu. Dilihat kakinya betul ada luka dan darah yang keluar. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diludahi dan diruqyah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, seketika sakitnya itu hilang tanpa bekas. Bayangkan kalau ular matuk beracun, sekarang si racunnya harus dikenyotnya. Harus dikeluarkan, dikenyot. Yang ngenyotnya juga harus dijamin tidak ada luka di mana? Di mulutnya, di gusinya, di giginya, tidak barusuh gitu ya. Kalau ada luka ya bisa masuk ke dalam diri dia, mati nanti dia. Ini tidak. Hanya diludahi, dibaca-bacain, sembuh seketika. Ada bekas. Itulah ruqyah syariah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang juga dilakukan oleh para sahabat yang tadi dijelaskan, diceritakan tentang satu pemimpin desa yang disengat ular, yang dipatuk ular sembuh. Kita meruqyah kok tidak semujarab itu? Kenapa? Nah, ada beberapa sebab. Setelah mengetahui sebab-sebabnya ini, maka kita mengetahui pantas ruqyah kita ini tidak cespleng, tidak tokcer, tidak mujarab, tidak ampuh. Karena apa? Karena beberapa faktor yang tidak terpenuhi, yang harusnya dipenuhi ketika meruqyah, tapi tidak dipenuhi ketika meruqyah. Apa sajakah faktor-faktor tersebut? Faktor yang menyebabkan ruqyah kita sangat ampuh terhadap penyembuhan penyakit yang diderita. Ini kita akan bahas bulan depan. Sekarang sudah cukup 1 jam waktu yang kita habiskan. Insya Allah kita akan lanjutkan di bulan depan, di pekan kedua hari Sabtu ini. Atau mungkin saja ada perubahan, nanti kita akan umumkan berikutnya, jadwal yang berikutnya ya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Silakan menyampaikan pertanyaan, bisa lewat telepon yang nanti akan dibacakan, bisa juga lewat SMS atau WA. Dan pertanyaan jawab ini akan dipandu oleh AA Cepi Septina dari Haur Ngambang ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Baik kepada para pendengar dan pemirsa, khususnya para jamaah Majelis Taklim Mumtaz Indonesia yang saat ini sedang menyimak acara kajian online bersama Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizahullah taala. Silakan antum dapat bertanya langsung melalui line telepon di nomor 0228-686-2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Mulyono ini, Pak. Pak Mulyono, silakan. Ustaz, saya mau tanya. Allah menurunkan penyakit, pasti ada obatnya. Iya. Nah, sekarang itu ada penyakit corona. Di salah satu di pemerintahan mengatakan kita sekarang melawan perang dengan corona. Itu kata-kata itu baik atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu, Bandung. Barakallahu fiik, Pak Mulyono. Iya, sekarang ada corona, penyakit, virus. Ada obatnya? Pasti ada obatnya ya. Cuma mungkin belum ketemu, mungkin sudah ketemu tapi belum terekspos. Kata Nabi SAW, alimahu man alimahu, wajahilahu man jahilahu. Ada yang sudah tahu obatnya, ada juga yang tidak tahu obatnya. Yang tahu harusnya menyebarkannya. Ya. Nah, boleh enggak kita menyatakan kita harus memerangi penyakit? Ya. Tentu saja memeranginya dengan cara yang berbeda dengan memerangi orang kafir. Tidak ditembak, virus ditembak atau enggak bisa, ya. Tidak dibom, ya dibom bisa virusnya mati, mungkin mati, tapi orang lagi mati. Boleh enggak menyatakan perang terhadap kebodohan, perang terhadap kemiskinan, perang terhadap penyakit? Iya, tapi dengan cara-cara yang layak. Tidak asal perang, pokoknya siapkan senjata, bom, rudal, bukan begitu. Memerangi kebodohan ya dengan cara menggencarkan pelajaran kepada orang-orang yang membutuhkannya. Memerangi kemiskinan bukan orang miskin dibunuh, ditembaki. Ah, ada orang miskin, perangi, jedor. Bukan, artinya diberikan santunan, diberikan pembekalan modal dan kemampuan untuk usaha sehingga tidak miskin lagi. Memerangi penyakit, tergantung penyakitnya. Ada penyakit yang harus dibasmi, ya, kuman, termasuk virus, ya. Dengan apa? Dengan apapun yang bisa membunuh virus itu. Sabun, desinfektan, suhu yang diatur, dengan menerapkan pola hidup sehat. Kita istilahkan dengan istilah memerangi. Memerangi virus, memerangi COVID-19, memerangi corona. Ya, boleh? Boleh. Tidak ada larangan. Ya. Demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Beralih ke penanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu faqih tentang ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Apakah kita juga boleh mempelajari ilmu tersebut, Ustaz? Silakan. Iya. Boleh enggak mempelajari ilmu kalam dan ilmu tasawuf? Ketika di beberapa perguruan tinggi Islam, UIN atau yang lainnya, ada pelajaran ilmu kalam? Ada. Pelajaran apa namanya mantik ada. Yang pertama kali dibahas adalah bagaimana hukum mempelajari ilmu kalam dan ilmu mantik. Itu yang pertama kali dibahas. Para ulama mengharamkannya, kecuali ada kekecualian. Ya, sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hukmi fi ahli al-kalam, aw fi man ta'allama ilma al-kalam. Hukuman yang aku tetapkan kepada orang yang mempelajari ilmu kalam adalah diarak berkeliling kampung sambil dipukuli, sambil dikatakan inilah hukuman bagi orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau itu mempelajari ilmu kalam, iya. Mempelajari filsafat, iya. Sampai ke akar-akarnya. Lalu beliau menemukan bahwa semuanya itu nonsens. Semuanya itu omong kosong. Semuanya itu keliru salah. Lalu melontarkan kritik-kritik yang sangat tajam kepada para filsuf. Lahirlah kitab Tahafutul Falasifah. Kritikan terhadap kaum filsuf yang menerapkan logika termasuk cara berpikir ilmu kalam. Ya, jadi hukum asalnya tidak boleh. Kecuali pertama, orang tersebut adalah ulama. Orang tersebut orang yang sudah menguasai ilmu syar'i. Dan itu menjadi benteng terhadap semua syubhat yang akan masuk, bisa terbantah. Kedua, mempelajarinya dalam rangka untuk membongkar boroknya, kekeliruannya, kesesatannya, kesalahannya untuk diterangkan kepada umat. Maka siapa yang sudah memenuhi itu, maka boleh pelajari ilmu kalam. Boleh pelajari filsafat. Boleh pelajari tasawuf. Tapi siapa yang tidak memiliki dua hal itu berbahaya. Sama dengan umpamanya dia ini kosong, tidak ada pertahanan, lalu masuk syubhat-syubhat pemikiran yang salah dan keliru, langsung mempengaruhi jiwanya. Langsung tersesat dengan kekeliruan pola berpikir yang dia serap, tapi dia merasa benar di dalam hal itu. Oleh karena itu, sangat berbahaya mempelajari ilmu kalam tanpa bekal yang mencukupi tentang ilmu syar'i. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para jamaah, khususnya jamaah Mumtaz Indonesia. Silakan yang akan bertanya, bisa melalui line telepon di nomor 0211-2271-0228686-2637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Mungkin untuk mengobati kerinduannya bisa menyebutkan nama dan keberangkatannya, apakah jamaah umrah atau jamaah haji dan dibimbing oleh siapa, silakan. Baik, ada penelpon yang masuk. Halo, sudah masuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan Pak. Saya Ibu Nining Cimahi. Ibu Nining, Ibu Nining Cimahi. Ini Ustaz, kaitannya saya tadi subuh sempat bertanya mengenai kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, iya, oleh anaknya. Itu hukumnya wajib atau sunat, Ustaz? Sunnah saja, Bu. Untuk karena orang tua ini, karena waktu itu almarhum belum pernah kurban. Silakan kurbankan sama ibu, tapi ibu terlebih dahulu harus kurban untuk ibu sendiri tahun ini. Kalau ada budget rezeki yang mencukupi untuk beli lagi, silakan beli lagi. Jadi hukumnya sunat aja ya, Ustaz? Sunat, ya. Oh, iya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beralih ke penanya melalui pesan singkat, Ustaz. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ada dalil di hadis dari Bukhari yang bilang kalau kita diruqyah orang Kalau kita diruqyah orang lain, maka tidak dapat masuk surga langsung tanpa hisab. Tapi kita minta tolong diruqyah karena yang meruqyah ustadz yang lebih tinggi ilmunya. Bagaimana itu ustadz? Silakan. Iya, barakallahu fiik. Minta diruqyah kepada orang lain tidak haram dan tidak dosa. Tidak terlarang. Cuma memang kehilangan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Bisa gak masuk surga? Bisa. Tapi dihisab dengan hisab yang ringan kalau amalnya soleh. Adapun diruqyah orang lain tanpa diminta, maka tidak terkena hadis tadi. Karena kita tidak minta. Umpamanya kita sakit, lalu ada orang ustadz atau kawan atau siapa yang kita tahu berilmu, kita tahu dia soleh gitu ya. Lalu dia datang melayat kita langsung meruqyah. Gak apa-apa, karena kita tidak minta. Jangan sampai, jangan-jangan ruqyah, nanti saya gak bisa masuk surga tanpa hisab. Gak perlu, karena dia meruqyah tanpa kita minta. Yang dijelaskan dalam hadis adalah orang yang masuk surga tanpa hisab itu salah satunya orang yang tidak minta diruqyah. Karena tawakalnya kepada Allah. Tidak minta. Dan kita tidak minta. Lalu diruqyah. Ya enggak apa-apa. Tetap bisa masuk surga tanpa hisab. Ya. Oleh karena itu berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah dalam kitab. Syarah kitab Riyadhus Shalihin. Bab i'adatul marid. Bab melayat orang yang sakit. Salah satu adab melayat adalah kalau kita umpamanya melayat dan waktu luang dan memungkinkan, ruqyahlah dia tanpa harus diminta. Mungkin dia ingin diruqyah tapi tidak mau minta karena ingin masuk surga tanpa hisab. Tapi dia ingin diruqyah. Melihat kita datang gitu, mungkin dia menganggap kita ini orang yang dikabul doanya, minta, dia berharap kita meruqyah. Tapi tidak mau minta, maka ruqyah saja. Jadi berbeda antara diruqyah tanpa diminta dengan meminta untuk diruqyah. Walaupun tidak diruqyah. Umpamanya, tolong ruqyah saya. Afwan, sekarang saya gak bisa sibuk. Diruqyahnya tidak, tapi mintanya sudah. Itu terkena dengan hadis tadi. Ya. Jadi dibolehkan diruqyah tanpa kita minta ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon. Sudah ada yang masuk kembali. Ya, silakan. Silakan. Silakan yang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Barakallahu fikum Ustaz. Wafika barakallah. Dengan Agus Ustaz dari Bandung. Ya, Pak Agus, silakan. Mau bertanya, Ustaz, kalau misalkan kita, misalkan istri sih ya, ini dia membeli tas dari bahan biawak atau buaya gitu, apakah tidak mengapa itu? Kemudian kalau misalkan anak itu pakai tas yang berwarna, yang apa namanya, dari makhluk hidup gitu, bergambar makhluk hidup gitu, seperti hewan gitu, seperti itu, atau kartun yang dari makhluk hidup gitu, misalnya hewan berkarbon, itu apakah tidak mengapa juga atau apa hukumnya gitu, Ustaz? Iya. Barakallahu fiik. Wafika barakallahu. Taib. Pak Agus di Bandung, hukum kulit buaya yang dijadikan apa? Pakaian, jaket, tas, sepatu kayak gitu boleh atau tidak? Kalau binatang itu binatang yang haram dimakan, maka tidak boleh. Seperti kulit singa, ya, buaya, termasuk yang tidak boleh dimakan. Maka tidak boleh. Adapun kalau kulit tersebutlah kulit binatang yang boleh dimakan, dan sudah disamak, cara apa mensucikannya itu adalah dengan cara disamak. Suci, seperti umpamanya kulit sapi, kulit kambing, kulit unta, ya, yang pokoknya dari binatang-binatang yang dagingnya halal untuk dimakan, maka dibolehkan. Adapun buaya, ya janganlah, ya, ya mahal, ya terlarang secara syar'i, tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, boleh enggak memakai tas atau apa pakaian atau gordeng yang bergambar makhluk hidup? Tidak boleh. Kecuali kalau dalam realita gambar tersebut tidak akan hidup. Umpamanya gambar orang tapi tidak ada kepalanya. Yang apabila itu ada dalam kehidupan nyata tidak hidup. Berarti itu bukan makhluk hidup. Ya, makhluk mati. Sebab badan orang tanpa kepala adalah tidak hidup dalam realita. Termasuk juga binatang. Kalau binatang tersebut hanya badannya saja, tidak ada kepalanya, maka boleh. Tapi kalau utuh, ya, atau hanya kepalanya saja, maka tidak boleh. Baik itu orang ataupun binatang, baik binatang itu adalah binatang yang real, nyata dalam kehidupan, ataupun makhluk yang fiktif. Tapi kalau ada, itu hidup. Banyakkan orang yang menggambar makhluk yang fiktif, tidak ada dalam realita, tapi kalau itu ada maka hidup. Seperti umpama gambar alien. Alien kan tidak ada, hanya imajinasi orang saja. Tapi kalau itu utuh, ya, dan ada dalam realita, itu hidup, maka tidak boleh. Atau umpamanya gambar kuntilanak, ada nggak dalam realita? Kan tidak ada. Ada tuh di film-film, film itu, ya. Dalam realita tidak ada. Tapi kalau itu ada, hidup, maka tidak boleh. Ya. Jadi baik yang fiktif ataupun yang nyata, selama baik orang ataupun binatang, selama itu dalam realita bisa hidup, maka berarti terlarang. Ya. Baik dalam tas, ataupun pakaian, ataupun gordeng, atau yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kami mengundang kepada para penanya melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Ya, silakan, sudah ada yang masuk. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau bertanya, Pak. Pak Husein. Pak Husein. Iya. Silakan Pak Husein. Ini kalau yang masuk surga tanpa dihisab itu, apalagi yang menjadi syaratnya Ustaz? Kemudian ya. Kemudian ini sekarang kan pandemi sudah mulai di kota-kota sudah berjumat sholat jumaah udah boleh Ustaz. Nah bagaimana ini kan kalau di kota mah biasanya pakai jaga jarak, tapi di tempat saya ini ada tapi tidak pakai jaga jarak. Jadi saya kalau mau jumat, apakah kalau saya jumat kan takutnya kena Corona. Nah kalau tidak, saya takutnya dosa, Ustaz. Bagaimana ininya, Ustaz, solusinya? Cukup sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Husein, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Apa saja syarat bisa masuk surga tanpa hisab? Ada empat, Pak. Ya. Pertama, tidak minta diruqyah. Kedua, tidak dikei. Kei itu melakukan metode pengobatan dengan cara ditempelkan besi panas di titik tertentu dalam tubuh. Ya, kei ini hukumnya makruh. Diruqyah boleh, tapi meminta ruqyah mengakibatkan kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Ketiga, tidak tatoyur. Tatoyur itu meramal. Tidak meramal, tidak diramal. Dan ketiga-tiganya itu merupakan sikap tidak tawakalnya dia kepada Allah SWT. Jadi pertama, tidak minta diruqyah. Kedua, tidak dikei. Ketiga, tidak tatoyur atau tidak meramal, tidak diramal. Dan keempat, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu empat syarat agar bisa masuk surga tanpa hisab. Kedua, bagaimana Jumatan di musim pandemi COVID-19 sekarang ini? Ya sama dengan hukum sholat Jumat, sholat fardu yang lima waktu. Kalau di masjid itu diterapkan protokoler kesehatan yang ketat dan terbatas hanya kepada lingkungan sekitar yang memelihara diri umpamanya. Setiap keluar rumah selalu pakai masker, selalu pakai sarung tangan gitu ya. dan menghindari kerumunan, tidak pakai angkot tapi pakai motor sendiri atau mobil sendiri. Jadi tidak kontak dengan orang. Kalau di pasar atau di mall atau di supermarket, dia jaga jarak. Selalu pakai hand sanitizer. Pulang dari pergi ke rumah langsung dicuci semuanya, ya, diganti dengan yang baru. Nah, pas orang-orang seperti itu yang disiplin ke masjid. Di masjid ada protokol kesehatan yang ketat. Dicek suhu. Kalau di atas 37,5 umpah dilarang. Kalau panas dilarang. Pulang. Terus pintu dibuka. Tidak ditutup. Kalau ditutup kan berarti handle pintu, daun pintunya disentuh orang. Nanti ada kontak. Maka ini dibuka, ya. Disiapkan hand sanitizer. Wajib pakai masker. Bawa sejadah sendiri-sendiri. Kemudian jaga jarak ketika sholat di dalam masjid. Dan hanya sholat fardu. Tidak dianjurkan sholat sunnah di masjid. Sesebentar mungkin. Sholat sunnah di rumah. Wudu di rumah. Ya, tidak di masjid. Nah, kemudian tidak bersalaman. Tidak ada kontak fisik. Ada physical distancing semua. Nah, itu aman. Maka silakan sholat di sana. Adapun baik Jumatan ataupun sholat fardu. Adapun kalau masjid itu abai, ya, mengabaikan semua itu. Tidak pakai masker, terus rapat. Orang-orangnya kadang-kadang di dalam sholat renggang. Di luar sholat, biasa tepak toel pagi geye. Ya, bersentuhan, berpelukan. Nggak boleh. Kalau diyakini dia itu tidak ada COVID-nya, tidak ada coronanya, tidak ada virusnya, ya udah lebih baik sholatnya rapat saja. Kita menjaga sholat rapat itu menghindari kontak agar kalau seseorang ada virus tidak kena ke yang lain. Dan itu susah diprediksi, ya. Sehari-hari kita lihat dia sehat, tapi sebelum ke masjid kita nggak tahu dia itu tadi dari mana, kontak dengan siapa. Tapi nggak ada gejala, normal saja suhunya, ada OTG kan. Orang tanpa gejala kan ada, ya. Nah, dan ketika virus kena sehari dua hari nggak ada gejala apapun, baru hari ketiga ada panas, ada batuk seperti itu. Tidak ada gejala, tidak menunjukkan tidak ada virus. Ihtiyati, kita hati-hati waspada. Jadi kalau umpama suatu masjid sembarangan, maka jangan sholat di masjid itu, ya. Setiap orang pintunya tertutup, setiap orang masuk keluar pasti menyentuh pintu itu, gitu ya. Tidak ada hand sanitizer, tidak ada pengecekan suhu, gitu ya. Tidak ada jarak rapat. Kalau ada satu yang kena, semuanya bisa kena itu. Kalau ada masjid yang seperti itu, baik Jumatan ataupun sholat fardu, maka jangan. Terus sholatnya di mana? Di rumah saja. Dosa enggak? Enggak, ada uzur. Uzurnya lebih kuat daripada uzur hujan. Kalau kita hujan, terus sholat di rumah karena hujan tidak pergi ke masjid, kita tidak dosa. Karena Nabi SAW membolehkan sholat di rumah ketika hujan. Bahkan seruan azan yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Perintah Nabi SAW. Pas kita sholat di rumah karena hujan, sesuai sunnah. Tidak dosa. Nah, pandemi COVID-19 ini lebih kuat uzurnya, alasannya daripada hujan. Hujan tidak akan mematikan. Hujan itu tidak membahayakan jiwa. Tapi boleh sholat di rumah. Ini COVID ini membahayakan jiwa. Dan Nabi SAW menyatakan, Firra minal mazdum, firraraka minal asad. Lari, menghindar, menjauh kamu dari wabah, orang yang terkena wabah, seperti kamu lari menjauhi singa. Tuh, bayangkan. Bayangkan kalau ada singa di masjid. Mau gak kita sholat? Gak berani, ya. Singa cuma makan 1-2 orang. Belum tentu habis itu juga. Kalau COVID-19 ini, bisa ribuan orang dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itulah, maka itu ada uzur. Dan tidak dosa untuk sholat di rumah, baik sholat Jumat ataupun sholat fardu. Kalau sholat Jumat ya bukan sendirian di rumah sholat Jumat, tapi sholat duhur. Sebagai pengganti dari Jumat bagi orang yang terkena uzur. Jadi tidak apa-apa, Pak Husain. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ya. Baik, kita angkat penelpon yang masuk. Ya, silakan. Halo. Halo. Silakan, Pak. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Yaman dari Bandung. Tanya Ustaz, ini ada teman atau yang dituakan lah ya, dia tuh sudah divonis oleh dokter dengan waktu yang tidak lama gitu ya, karena ada satu penyakit yang tidak bisa diobati gitu ya. Nah, terus dia memanggil kami dan yang apa namanya, yang saudara-saudara terdekat dan merhan dengan RT jadi dia memanggilkan mau pamit gitu ya, mau pamit dan meminta maaf. Apakah hal ini bisa dibenarkan dalam syariah itu, pamitan soal umur mungkin Allah yang tahu, tapi karena ya, secara vonis dari dokter dia sudah sebenarnya sudah mengatakan bahwa dia mau pamit gitu. Nah, apa hal ini apa dibenarkan secara syariah, Ustaz? Itu mungkin pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak pamit karena diduga kuat sebentar lagi akan meninggal berdasarkan hasil diagnosa dokter umpamanya. Iya, ada adanya kemungkinan besar akan mati bagi seseorang kemudian berwasiat, memanggil orang minta maaf dan berwasiat, ya diperintahkan oleh Al-Qur'an. Jadi Allah menyatakan kutiba alaikum id hadara ahadakumul maut. Telah diwajibkan bagi kamu kalau akan seseorang di antara kalian akan didatangi kematian. Belum ya, matinya belum. Tapi sudah ada tanda-tandanya, apapun tandanya. Dan ini menunjukkan orang yang akan mati, kadang dia tahu bahwa sebentar lagi akan mati. Atau minimal menduga, walaupun seringkali dugaan itu meleset. Kayaknya saya akan mati besok lusa, ternyata tahunan masih hidup. Sebaliknya ada orang yang, wah saya masih sehat, kayaknya tahunan lagi, besok mati. Karena kematian bukan hanya dengan penyakit. Bisa dibunuh orang, bisa kecelakaan, bisa macam-macam ya. Atau dia merasa sehat, ternyata dia punya jantung yang tidak terdeteksi, lalu mati mendadak. Ada banyak yang begitu. Nah, tapi yang jelas kalau seorang merasa ada tanda-tanda kematian yang dia ketahui, termasuk salah satunya data otentik yang ilmiah, empiris, yang realistis dari dokter. Lihat gejalanya begini, kondisi jantung begini, kondisi hati, paru, segala organ-organ vitalnya berdasarkan pemeriksaan begini, ya tinggal menghitung hari. Nah, itu termasuk dalam ayat kutiba alaikum id hadara ahadakumul maut. Jadi boleh wajib wasiat apabila salah seorang di antara kalian sudah mengetik tanda-tanda datangnya kematian kepada kalian. Sampai kita karena banyak dosa, kita bisa menelpon, bisa WA sekarang, bisa kalau yang dekat-dekat manggil, ya saya mohon maaf, mungkin saya tak akan lama lagi, tolong titip ini, tolong tutup itu, maka itu boleh, tidak terlarang ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut kajian ini sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.